Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Sampai mana? Aqala Abdullah bin Jahash fi dhalika al-yawm. Berkata Abdullah bin Jahash pada hari itu, Allahumma inni uqsimu alayka an alqa al-aduwa ghadan wa yaqtuluni thumma yabquru batni wa yajda'u anfi wa udhuni thumma tas'aluni fi madalika fa aqulu fika. Dari Abdullah bin Jahash radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata ketika perang Uhud di hari itu, Allahumma ya Allah, inni uqsimu alaika, aku bersumpah atas nama Engkau ya Allah, an alqal aduwa ghadan, untuk berjumpa dengan musuh besok pagi. Wa yaqtuluni, kemudian musuh tersebut membunuhku. Sama yabquru batni, kemudian merobek perutku. Wa yajda'u anfi, dan mencongkel hidungku. Wa udhuni, dan kedua telingaku. Tuma tas'aluni fi madarika, kemudian Engkau ya Allah bertanya kepadaku, yang demikian itu kamu lakukan wahai Quran, wahai Abdullah bin Jahash, untuk apa? Faqulu fika, maka aku katakan, aku melakukan ini demi Engkau ya Allah, di jalan Engkau ya Allah. Ini sama seperti kemarin kisahnya siapa? Sa'ad bin Mu'ad. Yang mana Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan apa? Wahan lirihil jannati ya Sa'ad. Betapa gembiranya, betapa senangnya bagi yang mencium wangi surga wahai Sa'ad. Inni ajiduhu duna Uhudin, aku mencium wangi surga di bawah gunung Uhud. Tsumma madha faqatala al-qaum hatta qutil, kemudian berlalu maju bertempur ke depan sampai beliau dibunuh. Ini para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, sampai tidak ada yang mengetahui beliau Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala an, kecuali saudara perempuannya. Situ ada bekas tombak, bekas pedang, bekas panah. Beda wasa manun, ada 80 luka. Ini Sa'ad bin Mu'ad. Demikian pula kisah yang berikutnya siapa? Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala an. Zaid bin Thabit mengutus diutus oleh Rasulullah SAW ketika perang Uhud untuk mencari Sa'ad ibn Rabi'. Ya, berarti Sa'ad bin Rabi'. Juga sama ketika Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu ta'ala dicari oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala. Nah, Sa'ad bin Rabi' terluka sampai 70 luka, ada tombak, ada pedang, ada panah dan lain sebagainya. Sehingga ketika didapati oleh Zaid bin Thabit, wahai Sa'ad, sungguhnya Rasulullah SAW mengucapkan salam untukmu. Ya, inna Rasulullah SAW yaqra alaika salam. Sungguhnya Rasulullah SAW mengucapkan salam untukmu. Dan Rasulullah SAW mengabarkan kepadaku, tanya kepada Sa'ad bin Rabi, kaifa tajiduka, bagaimana perasaanmu sekarang? Maka kata Sa'ad bin Rabi radhiyallahu ta'ala an, ajidu rihal jannah, aku mendapati wanginya surga. Nah, dan ini hak terjadi, bahkan dari kalangan mujahidin, dari kalangan orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang berjihad di jalan Allah yang benar hak, mereka mendapatkan hal-hal yang seperti ini. Ya, kita cerita secara umum, bukan nggak ada hubungannya dengan ISIS. ISIS sudah jelas teroris. Ya, karena sekarang kalau bicara masalah jihad, ini di zaman sekarang ini ya, hubungannya dengan ISIS. Justru ISIS lah yang merusak jihad. Justru ISIS Khawarij, mereka yang merusak jihad. Jihad yang kita maksud di sini, jihad secara syariat yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya tentunya. Dan jihad menurut para ulama dipimpin oleh penguasa. Ya, kalau di Indonesia dengan Presiden Republik Indonesia tentunya, bukan malah ngebunuh TNI dan Polri, itu salah besar. TNI Polri kaum muslimin, banyak dari kaum muslimin, bahkan banyak dari ahlus sunnah. Ngapain dibunuh? Dosa. Selain dosanya ditangkap, masukin penjara. Salah musuh, ya. Yang kita bicarakan di sana jihad yang murni, yang benar-benar murni, keutamaannya besar. Sehingga yang mencoreng kalimat jihad, yang mencoreng wajah jihad, wajah Islam adalah Khawarij itu sendiri. ISIS, Khawarij. Anak-anak, perempuan, orang tua dibunuh. Ini enggak boleh, tawanan dibunuh. Tidak boleh. Dalam Islam tidak boleh hal-hal yang seperti itu. Ada aturannya, kecuali mereka menyerang. Ya, kalau enggak nyerang enggak apa. Ya jangan. Semuanya ada aturannya, enggak sembarangan. Tidak sembarangan main bunuh, main ini, main itu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billah, fadlullah.